Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul arsyil azim malikil alamin alladzi ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wa annakum ilaihi tusyarud wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa huwa alladzi hadana ila siratil rabbil azizil hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ikhwani fiddin rahimakumullah. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul adzim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kenyataan dunia ini rusak hancurnya sampai dari kiamat total kehancuran itu. Itu ternyata ada hasil dari akibat kerja manusia di muka bumi ini, dari hasil kaki tangan dan segala kreativitas manusia ini yang tidak memperdulikan pemeliharaan dunia ini menurut penciptanya, sehingga dia berkuasa di dunia ini dan menentukan cara pemeliharaan dunia itu menurut maunya dia sebagai penguasa, tidak menurut yang menciptakan dunia. Maka sering saya contohkan, kalau ada suatu yang kita ciptakan, terus penjagaan supaya yang diciptakan itu selamat harus ikut sama aturan penciptanya. Apa dia sepeda atau di mobil atau dia pesawat atau apa saja, kalau diciptakan oleh sebuah pabrik, aturan penyelamatan barang itu harus menurut aturan yang bikin pabrik itu. Kalau menyimpang ya rusak. Memang begitu semua. Nah, jadi Allah ini menciptakan yang maha kuasa, maha hebat, maha sempurna, maha segala macam itu, menciptakan alam semesta fil barri ataupun fil bahri. Lalu segala ketetapan Allah di barri wal bahri itu tidak diikuti, mesti hancur. Karena ketetapan Allah itu berlaku pada setiap ciptaannya, disebut sunnatullah, disebut ilmiah kata orang sekarang itu. Ilmiah itu sunnatullah, ada bilang hukum alam, mana ada alam bikin hukum, alam itu mati. Tidak pakai, tidak bikin hukum dia. Itu sunnatullah, ketetapan Allah. Nah, ketetapan Allah ini berlaku di seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan. Ketetapan Allah pada cacing, ketetapan Allah pada pohon mangga, lain ketetapan Allah pada pohon kelapa, ketetapan Allah pada manusia, ketetapan Allah pada langit, ketetapan Allah pada bintang bulan, semuanya pada ketetapan Allah. Ketetapan-ketetapan Allah itu namanya sunnatullah. Orang sekarang bilang ilmiah, ada yang bilang hukum alam, mana alam bikin hukum, itu ketetapan Allah. Nah, jadi sunnatullah ini kalau tidak kita pelajari mesti rusak. Kenapa? Coba ketetapan Allah pada pohon mangga sama enggak dengan ketetapan Allah pada pohon pisang? Sama enggak? Siapa yang bikin perbedaan ketetapan Allah pada pohon mangga dan ketetapan Allah pada pohon pisang? Yang bikin perbedaan itu siapa? Allah kan? Kita enggak mau tahu. Tanam saja lah pohon pisang seperti nanam pohon mangga, ya rusak. Pasti rusak. Ketetapan Allah pada kambing sama ketetapan Allah pada bebek sama enggak? Enggak sama. Kita enggak mau tahu sunnatullah itu, yang penting pelihara kambing kayak pelihara bebek, jadilah menceret kambingnya. Setiap penyimpangan dari ketetapan Allah pasti hancur. Ketetapan Allah pada rumah tangga ada enggak? Enggak ikut hancur. Enggak ada rumah tangga sejahtera lahir batin. Mati juga masuk neraka, bukan cuma dunia. Dunia juga hancur, karena menyimpang dari ketetapan Allah pada pemerintahan. Ada tidak ketetapan Allah pada pergaulan? Ada. Ada, simpang, mesti hancur. Harus berlaku, kalau tidak berlaku hancur. Maka saya baca tadi itu, dibaca pertama itu. dikasih kitab Yahkum Bainahum, tahu-tahu murid itu menolak, itu dia tidak tahu sama neraka, pernah diancam neraka itu yang dibaca tadi, nah pas itu. Jadi kalau ketetapan Allah kita dilaksanakan pasti hancur. Nah sekarang coba kita lihat kenyataan dunia sekarang. Ada suatu negara, entah Indonesia atau bukan Indonesia, bukan negara di dunia ini. Ada umatnya. Umatnya itu bermacam-macam. Kalau di negeri kita ini sukunya beratus macam. Namanya. Ada golongannya macam-macam. Ada keturunannya macam-macam. Ada adat-istiadatnya macam-macam. Menurut aturan satu negara, kalau aturan itu tidak menurut ketetapan Allah, menurut ketetapan penguasa, maka aturan itu tidak punya fungsi apa-apa. Karena menurut ketetapan penguasa, aturan itu apa yang dikehendaki oleh penguasa itu, bukan apa yang dikehendaki oleh aturan itu. Pamannya 100 suku atau 50 suku diwakili setiap suku itu oleh satu orang. Ini orang suku A ini 50 anggotanya, suku B itu 200 anggotanya, suku C itu 100, suku anu lagi 300. Masing-masing punya wakil di sini kumpul sebagai penguasa, utusan dari setiap suku. Bicara yang satu ini dengan anggotanya 50, pendapat orang satu ini belum tentu sesuai dengan 50 orang tadi. Ini bicara atas nama orang 100, pendapat dia sendiri yang diwakili 100 belum tentu sama pendapatnya. Apalagi di seluruhnya disuruh sama seluruh menjaga kebinekaan, itu mustahil. Tidak mungkin. Kecuali bisa kalau ada tentara yang kuat mengancam, awas kalau kamu tidak begini, diancam, ditindas, ditakut-takuti, baru bisa disatukan. Kesatuan umat itu yang macam-macam tadi, kalau di Indonesia disebut Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak bisa disatukan kalau menurut penguasa. Karena nanti ya satu wakil saja belum tentu sama dengan yang diwakili, apalagi semuanya ini suruh sama semua, itu tidak mungkin. Apa yang mau penguasa itulah, bukan apa yang mau ini rakyat, itu hanya kamuflase. Maka seperti contoh negeri kita ini, ada Pancasila UUD 45 kan? Pancasila UUD 45 itu dibikin oleh Soekarno-Hatta awalnya kan, dan seterusnya itu disetujui oleh penguasa kan? Zaman Soekarno-Hatta, dia tidak menyimpang dari Pancasila UUD 45, katanya Soekarno-Hatta. Demi Pancasila UUD 45, maka NASAKOM. Nasional Agama Komunis. Ganti lagi Soeharto, tidak dibilang, saya akan menyimpangkan Pancasila UUD 45. Bukan, demi Pancasila UUD 45, Orde Baru, nepotisme, jual kekayaan Indonesia ke luar negeri. Demi Pancasila UUD 45. Oh, jadi Pancasila UUD 45 ini? Begitu tafsirnya, iya demi Pancasila UUD 45. Ganti lagi yang buta itu si Gusdur. Demi Pancasila UUD 45, ya seperti itu. Tidak menurut Soeharto lagi, menurut Gusdur. Ganti lagi sebaik, demi tidak dibilang, saya akan menyimpangkan Pancasila 45. Enggak, demi Pancasila 45, lain lagi. Si siapa tadi? SBY. Ganti Jokowi lagi, demi Pancasila tidak dibilang, kita menyimpangkan Pancasila tidak penting. Demi Pancasila 45, Jokowi. Kata temannya sendiri, PKI lagi. Tata benar atau tidak, kita tidak paham yang penting. Kenyata, jadi nilai Pancasila itu tidak ada. Kenapa? Karena penguasa yang bikin ya nilainya aturan itu benar-benar punya penguasa. Maka kebinekaan ini tidak bisa dipertahankan kecuali dengan kekejaman, ditakut-takutin orang, dipaksa harus bersatu baru bisa. Harus ada tentara yang kuat, polisi yang kuat. Kalau mah kesadaran nggak bisa. Tapi kalau dengan hukum Allah, bukan menurut penguasa, menurut Allah dan Rasul. Penguasa nggak laku, rakyat nggak laku. Menurut Allah dan Rasul. Allah dan Rasul itu yang bikin orang Buddha, bikin orang Kristen, yang bikin orang macam-macam ini, yang kafir-kafir, ciptaan Allah semua, semua langit itu ciptaan Allah. Kalau menurut Allah, lakum dinukum waliyadin, katanya Allah ya. Hei orang Kristen, taat sama Injil kamu, taat sama Taurat kamu. Hei Buddha, taat sama kitab beda kamu. Mau agama itu sempurna, mau tidak sempurna, tidak ada agama bilang, tempelenglah orang lain, enggak ada. Mencurilah kamu, enggak ada. Bunuhlah orang, enggak ada agama nyuruh gitu. Walaupun agama itu agama apa aja, enggak ada yang begitu. paling sabarlah, berbuat baiklah, tolonglah orang lain, paling begitu kan. Oleh Allah bilang, bebas, merdeka kamu Kristen. Jadi dengan Islam, dengan Quran dan hadis, merdeka 100% orang Kristen, merdeka 100% orang Buddha, ikuti kita Buddha kamu itu. Tapi kadang aturan penguasa, kita mulai, rugilah kita yang Islam, rugilah yang sebelah sana, udah diambil orang penguasa, diambil alih kemerdekaannya. Maka kalau ada aturan, aturan A yuto sekian, pasal sekian, kalau ada maling yang satu bela pakai yuto sekian itu, tafsirnya menurut maunya dia. Hak si jaksa menurut maunya dia, ya pasalnya itu juga tengkar, sudah habis tengkar, hakimnya dengar-dengar, toh palunya, ya menurut maunya dia. Jadi tidak ada ketetapan, nilainya di mana? Nilainya di penguasa itu. Jadi ini kan kenyataan dan rasional. Kalau soal anti, kita tidak ada urusan anti. Orang kafir juga kita tidak anti orang kafir. Kasihan saja orang kafir ya. Cuma kalau kita disuruh kafir, tidak mau. Om Allah aja temu kafir, kafir kamu kata lama, masa kita tidak boleh? Mereka kan saja dia. Jadi dengan Quran dan hadis, umat yang ada di merdeka, sa gunung-gunungnya itu, sa pohon-pohon, sa ikan di laut itu, tidak bisa dianiaya begitu saja. Pohon mau ditebang itu, ya nanti dulu. Kepentingannya apa? Islam itu menjaga kestabilan. Maka disebut ajaran Allah itu rahmatan lil alamin. Ini tidak dipahami oleh bangsa yang banyak di dunia ini. Bukan bahasa Indonesia saja, ya termasuk kita juga. Di negeri kita ini. Masa bolak-balik ke aturan penguasa. Lainnya Allah ini diapain ini? Padahal tidak lebih bijaksana penguasa manusia ini daripada penguasa Allah. Coba senangnya orang Kristen itu, kita diberdekakan. Kalau ada orang hari Ahad tidak masuk gereja, kamu kan Kristen, kok tidak masuk gereja? Orang Islam bisa bilang begini, kan kasihan dia, kamu kan percaya dia sama gereja. Oh, bebas, tidak kita halang-halang sedikit pun. Merdeka 100%, bukan toleransi. Kalau toleransi itu kan merusak agama. Maka dalam Islam tidak ada toleransi di sini. Kalau toleransi itu contohnya gini, ini ada Kristen, ada Islam, ada ini, yang biasa ini mabu-mabu, atau biasa main judi. Yang Islam ini, wah buat akidahnya, saya tidak mau main judi atau saya tidak mau mabuk. Ya inti tidak biasa minum kan, ya untuk toleransi ya sekedar nyicip setukuk-tukuk jadilah, tidak usah segelas, namanya toleransi. Ini merusak. Kalau Islam merdeka, minumlah kamu sampai kenyang, kalau kamu bilang halal itu, makan oleh kamu. Tapi saya, jangan minum, merdeka. Pol merdeka hamba Allah di dunia ini, sak binatangnya merdeka, kalau pakai hukum Allah yang menciptakan. Maka terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Karena memang manusia punya kerjaan, tidak mau tunduk, seperti apa yang dibaca di Al-Imran tadi itu. Dikasih kitab, suri Yaqub Babayana, enggak mau. Seolah-olah neraka itu, enteng neraka, dia gak ngerti satu hari neraka itu sampai 1000 tahun. Maka saya bilang, saya baru salut kalau orang bilang, saya kan tidak mati-mati. Itu baru saya salut. Kalau dia tidak akan pergi meninggalkan dunia. Kalau pergi meninggalkan dunia, mau kemana? Kalau neraka surga, neraka itu hidupnya untuk apa? Dia sudah capek, boyokan, sakit pinggang, sakit kepala, sakit mata, mati masuk neraka, rugi amat. Maka tidak ada jalan keselamatan alam semesta ini, termasuk orang kafir, orang Kristen, orang Buddha, tidak ada jalan keselamatannya kecuali dengan harus tunduk di bawah hukum Allah. Nah, bagaimana orang Kristen kalau ada maling? Tidak ada. Di Buddha bagaimana kalau ada maling? Oh tidak ada. Di Islam? Oh ketat tangannya? Sudah ketat tangannya menurut agama. Oh kalau di Kristen kalau orang maling dibunuh? Sudah bunuh. Kalau memang begitu. Laksanakan agamanya, merdeka, kan enak gitu. Kalau berzina bagaimana? Di Kristen, kalau berzina dinikahin, ya sudah dinikahin yang berzina oleh kamu. Karena menurut kitab Injil kamu kalau orang berzina langsung dinikahin, dinikahin sudah. Kan tidak apa-apa. Tapi kalau lepas dalam arti kirim bermasyarakat, berzina di sana enggak ada aturannya, pakai. Yang ada di mana di Quran, orang berzina pecah 100, ya sudah, siapa yang berzina, siapapun dia pecah 100. Tentu semuanya tidak ada yang rugi, karena tidak melanggar Injil, tidak melanggar Buddha. Tapi kalau pakai aturan penguasa, kita sudah rugi. Melaksanakan hukum alam dan laku. Berarti cuma Allahu Akbar. Allahu Akbar, hukum Allah diinjak-injak. Surga siapa? Pengen masuk surga bapak ini ya? Dia pengen masuk surga, maka sholat Allahu Akbar. Jadi kalau dia ingin masuk surga, maka harus mengakbarkan Allah. Allahu Akbar 5 kali sehari semalam. Hukum Allah diinjak-injak. Kira-kira surga siapa yang masuk itu? Kan? Tidak ada guna. Maka hanya bisa aman alam semesta dan stabil dan menenteramkan kalau pakai hukum penciptanya. Tidak ada yang dirugikan. Atau orang kafir enggak dirugikan. Sejarah membuktikan zaman Umar itu apa kata orang Roma itu. Wah, enak kita dipimpin sama khalifah daripada dipimpin oleh teman sendiri. Sebab teman sendiri ngarang-ngarang sendiri, otaknya beda-beda. 10 orang pendapatnya 15. Lah kalau pakai hukum Allah kan akhir semua pendapat yang menang hukum Allah. Jadi tidak menurut maunya penguasa, menurut maunya yang maha kuasa. Allah maha adil, maha kasih sayang kepada makhluk. Wah beres. Nah apa ruginya kamu Kristen dan Buddha kalau Islam, hukum Islam yang memimpin? Karena mereka tidak paham, karena kita tidak terangkan, akhirnya mereka curiga. Wah kalau Islam nanti kita dibunuhin. Dan apalagi dengan istilah teroris-teroris. Pada takut. Karena dia tidak paham. Coba kita terangkan yang jelas. Iya ya kalau gitu. Ya enak Islam lah. Kita merdeka kan. Makan babi makan lah kamu babi. Kan enak. Kita tidak bikin aturan orang di Islam. Aturannya Allah yang menciptakan makhluk ini seluruhnya. Itu indahnya. Maka sistem yang membawa kebenaran Islam ini, Allah yang pencipta ini, hanya dua. Di zaman Nabi, pimpinnya Nabi, di sistem ke Nabi. Kenabian setelah Nabi, nama sistemnya khilafah. Tidak ada nama lain. Tidak ada nama apapun disebut, tidak ada. Yang ada yang disebut itu kalau zaman Nabi, sistemnya dua. Kalau zaman setelah Nabi, sistemnya khilafah. Karena pimpinnya khilafah. Sampai mulukan-mulukan Adon, bukan Jabarian juga, enggak mau dibilang kami mulukan Jabarian. Bukan Adon, enggak mau. Pokoknya kami khalifah. Mereka sahabat Nabi paham. Kalau enggak khalifah, enggak bakal ditaati orang. Maka bukan Adon, bukan Jabarian juga, ngakunya khalifah. Mereka paham. Kalau yang itu bukan khalifah, nanti enggak orang taat sama kita. Jadi bukan Adon, pokoknya ini khalifah kalian. Gitu. Karena dia paham betul. Kalau sekarang enggak begitu khalifah, ngapain kalau khalifah? Enggak mau pada khalifah itu orang harawarin dunia enggak mau pada khalifah itu. Kalau zaman Nabi Adam, iblis yang enggak mau sama khalifah itu. Iya. Jadi kan lucu. Nah maka tidak ada jalan, kita harus beri pengertian kepada tentara, kepada polisi ini. Ini, tapi ini kan nasional. Kalau soal anti kita mendadak, tiba kapir-kapir ke neraka kami. Yang penting jangan paksa kita ke neraka, kan selesai. Kita tidak ada anti, kasihan orang kafir itu kita kasih tahu kan. Bukan soal anti. Kalau anti kita pukulin mereka. Kita bomin. Enggak, kalau kita diperangin. Saya sudah bilang sama Mabes Polri, sama tentara sudah bilang. Kalau kita diperangin terus kita pasang leher kan goblok gitu. Kalau kita diperangin ya dilawan, baru jelas jantan namanya. Kalau kita tidak perangin terus datang-datang orang itu tempeleng. Ngapain ya, kita bukan orang gila. Itulah yang dapat muslimin itu. Tapi di lain sistem ini siapa yang bisa menegakkan al-haq ini? Tidak pernah ada contohnya. Maka sampai sahabat Nabi itu walaupun kata Nabi sebenarnya bukan khalifah lagi ya. Tapi karena paham, atullah atur suruh oleh primingkum ul amri ini kalau bukan setelah Nabi bukan khalifah dan ditaati orang nanti angkat khalifah juga. Gitu, padahal bukan Adam, bukan Jamariah sebenarnya itu. Tapi tetap berlaku sistem, istilah sistem. Kalau kita strukturalnya itu struktural kelipahan. Kerjaannya bukan Adon gitu. Seperti strukturalisme Indonesia ini Pancasila 45. Pokoknya Soeharto dan Sakop ya Pancasila 45. Sistemnya sistem Pancasila 45 kan gitu. Soeharto tidak cocok dengan Soekarno-Hatta, sistem Pancasila 45. Walaupun ya PKI juga, ya sistem Pancasila 45. Walaupun PKI juga. Karena ya, penguasa yang bikin. Nah maka Allah begitu. Atillah terus ulil merimingkum. Kalau bukan Nabi ya, khalifah. Jadi mulkan atur mulkan jabatan, pokoknya kami ini khalifah kalian, ini selesai lah, karena sistem kan. Nah maka sistem demokrasi itu sistem orang kafir. Sistem Islam cuma dia setelah Nabi adalah tidak demokrasi. Demokrasi itu tadi hanya bisa memungkinkan menjaga kebinekaan umat, apa di Indonesia, apa di luar Indonesia, di negara manapun, hanya mungkin dengan kekejaman dan penindasan dan menakut-nakuti. Harus kuat, bukan kuat untuk membela negara, kuat juga untuk menakuti rakyatnya, baru dia sadar. Kalau kesadaran tidak ada, keterpaksaan dengan ancaman-ancaman itu pun ancamannya tidak membuat jera, karena ancaman manusia itu kalau ada hubungan pemilihnya dikurangin ancamannya. Itu pun tidak buat jera. Ada duitnya sesuai ini bagi-bagi rata, ada jadi hukuman. Nah, namanya penguasa yang punya aturan kan, jadi nilai aturan itu di penguasa itu. Apa ini mau diterusin terus? Ya terus saja kehancuran di muka fil ardi, fil bahri wal bahri, apa fil bahri wal bahri, tadi itu ayat yang saya baca surat terus, fil bahri wal bahri rusak. Akibatnya liuzi kahum ba'dalladzi amilu, nanti akan disiksa orang-orang itu. Akan disiksa, maksudnya Allah lalu berjin kalau-kalau mau bertobat, ajal datang belum juga bertobat, mutlak nerakanya. Enggak bisa lagi. Enggak balik-balik lagi. Nah, inilah maksudnya kehidupan yang kita perjuangkan ini. Bukan perjuangkan aturan manusia. Kita perjuangkan aturan Allah, kita mati masuk surganya. Mau menang juga boleh, kalah juga enggak apa-apa. Kita tidak bisa memenangkan dunia ini. Kita bisa mengalahkan orang, tidak bisa. Yang mengalahkan, yang memenangkan itu Allah. Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dhalladzi yansurkum min ba'di wallahi fal taqilu fal taqilu bihi. Nah, kalau Allah mengalahkan tidak bisa kamu menang. Kalau Allah memenangkan siapa bisa mengalahkan kamu? Jadi kita menang kalah situasi dunia ini dari penciptaannya sampai kiamatnya sudah ada tahap-tahapnya, prosesnya sudah ada di sononya itu. Dari selesai dunia langit bumi selesai, kapan kiamatnya sudah ada di sononya? Apa tahap-tahap yang kini sudah ada? Kita disuruh apa? Bukan disuruh ngatur itu, enggak. Itu aturan Allah sudah ada. Dibaca ya, tutup tadi kulit lah hukum memalikan tutup telur muka mentasa dan telur muka mentasa. Bukan karena pintar lo bisa menang, enggak. Allah menggilirkan itu, kalah menang giliran Allah semua sudah ada prosesnya. Kita cuma mau jalan melewati proses ini, andil kita apa? Tidak punya andil tetap proses jalan untuk ketentuan Allah. Punya andil tetap proses jalan, maka kita tidak ditanya kok kamu bisa menang, tidak ditanya apa andil kamu mendapat kemenangan. Enggak ditanya kamu bisa menang, hebat kamu ya masuk surga. Bukan, kalah juga andil kamu apa, itu ditanya. Masuk surga apa, masuk neraka. Bukan soal menang, bukan soal kalah. Begitulah, semuanya begitu. Rezeki itu diatur Allah. Allah yang melapangkan rezeki, Allah yang menyempitkan rezeki. Mau nangis siang pagi sampai pagi lagi minta kaya, enggak bisa. Kalau Allah miskin, miskin saja. Kalau dikalahkan, kaya ya Allah enggak bohong kok. Nah kita tidak ditanya kok kamu bisa kaya hebat ya, enggak ditanya kamu apa andil kamu untuk masuk surga kaya itu, apa untuk masuk neraka. Soal kaya itu urusan Allah. Kamu miskin masuk surga atau neraka, apa kamu punya perbuatan? Bukan gara-gara kamu miskin masuk neraka, enggak. Jadi semua aturan sudah ada dalam kehidupan dunia seluruhnya dari awal penciptaan sampai matinya sudah ada. Nabi-nabi pun manusia kita ini setiap orang lahir itu sudah ada, akan bagaimana sudah ada. Yusuf itu alaihissalam begitu lahir, coba kita karena itu sudah terjadi jadi bisa diraba. Kira-kira sudah ditentukan Allah bahwa Nabi Yusuf akan jadi nabi. Waktu dia baru lahir itu. Kira-kira Allah sudah tentukan enggak bahwa dia akan jadi nabi? Sudah tentu, Allah sudah tahu kan? Nah, kalau bapaknya dia enggak tahu kan, sekarang bapaknya berencana, ini akan saya bina Yusuf ini menjadi pelanjut saya, dia akan saya jadikan nabi juga. Bapaknya berencana, begitu masuk sumur, aduh gagal rencana saya, kata bapaknya. Kan ada urusan bapaknya, nasibnya Nabi Yusuf itu bukan urusan bapaknya. Bapak sendiri tidak bisa menentukan nasibnya sendiri, apalagi menentukan nasib anaknya. Maka orang-orang kurang mengerti iman itu, bagaimana nasib anak saya nanti ya. Kalau saya tinggal, nasib kamu yang ngomong aja kamu tidak bisa menentukan. Itu ada Allah yang ngatur. Yang diatur itu, kita masuk surga apa neraka ini sekali hidup ini. Itu yang diatur lewatnya ibadah-ibadah itu mempraktekkan ajaran Allah dan Rasul itu namanya ibadah. Tidak mempraktekkan ajaran Allah dan Rasul, tidak ada nilai ibadahnya sama sekali. Diterima atau tidak, nah itu nanti berdasarkan niatnya. Jadi tidak mungkin kita ini bisa selamat dunia akhirat tanpa mempraktekkan ajaran yang menciptakan alam dunia dan akhirat itu. Nggak ada jalan selamatnya, nggak ada. Dan semua orang mesti sampai meninggalkan kehidupan sekarang ini untuk kehidupan akhirat. Kalau dia tidak siap-siap, pasti masuk neraka, nggak mungkin. Wah, ada tempat lain di samping surga dan neraka itu. Ada di tengah-tengah itu namanya Arab. Wah, itu di situ enak juga, mana ada. Ya, kalau di situ itu sebentar nangis, sebentar ketawa, yang dari ujung pangkalnya, ujung-ujungnya celaka itulah. Yang ada kalau enggak neraka surga. Enggak ada jalannya, masa kita masuk tuan rumah aja. Ada aturan yang punya rumah. Kita dikasih tuan rumahnya enggak senang sama kita karena kita enggak mau taat sama tuan rumahnya. Walaupun disuguhin makanan enak, pahit rasanya mukanya yang tuan rumah enggak suka. Apalagi miskin sisan di situ. Tambah lagi. Begitulah kita di bumi Allah ini, enggak disukai Allah, enggak taat sama yang punya. Ya tentu kita susah hidupnya. Maka baik itu binatang menyimpang dari ketetapan Allah, dia susah. Pohon menyimpang dari ketetapan Allah sudah telah, celaka dia. Pohon juga. Manusia juga menyimpang dari ketetapan Allah, celaka juga. Semua makhluk Allah ini menyimpang dari ketetapan Allah. Katalah liuzikahu padalah diamilu lalau yarji yarjiun, belum bisa bertobat. Dibaca yang tadi oleh Qori tepat sekali. Ada golongan punya kita disuruh berhukum nggak mau, dianggap enteng neraka itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ngerinya padahal pasti dia pergi ke sana. Maka saya bilang, saya baru salut kalau orang bilang, oh saya tidak akan pergi meninggalkan dia. Oh saya mau di depannya itu membela. Kalau ada yang bisa bilang, dia akan pergi meninggalkan dunia. Kalau semuanya bakal pergi meninggalkan, mau pergi kemana kamu? Mau pergi ke dunia, enak, ini enggak, mau pergi meninggalkan dunia, mau kemana, kalau enggak surga, enggak. Kalau kita enggak ke surga, udah enggak ada ke dunia, enggak ada gunanya. Sama dengan kebo-kebo itu, sama orang gila-gila, enggak ada gunanya. Kalau bukan untuk surga. Ini yang kita mau terangkan kepada umat yang ada di negeri ini, termasuk orang Kristen. Maka maklumatnya saya bilang, orang kalau di ITB dibagi orang Kristen juga pernah. Enggak sehat itu. Dibagi juga pakai ada di sana. Hindu orang. Dibagi karena memang supaya mereka paham. Ini Anda itu merdeka, bukan hukum orang-orang beriman yang kita akan tegakkan, tapi hukum Allah yang menciptakan kalian itu yang kita tegakkan. Mesti kalian senang, mestinya gitu. Maka maklumat itu disebarkan sebelum peristiwa macam-macam, kita sebarkan luas betul supaya mereka paham. Karena tidak ada jalan mempertahankan kebinekaan kecuali dengan aturan Allah, sebab tidak ada golongan yang dirugikan asal punya kitab. Yang tidak boleh yang tidak punya kitab. Karena tidak punya pedoman kan, kalau yang punya pedoman laksanakan pedomannya, sesuai kitabnya. Merdeka 100%. Oh kami tidak wajib berjilbab, sudah tidak usah berjilbab. Kalau bukan Pak Kiai aja berjilbab, sebab Pak Kiai tidak boleh melihat rambut kamu. Kalau siapa kamu sudah tidak usah berjilbab, memang aturan kamu tidak harus berjilbab, umpama. Jadi laksanakan sudah. Jadi kalau menghadap orang beriman, kalau tidak berjilbab, wah aurat, tidak mau lihat, jadi tidak bisa berdialog. Nah, kalau berdialog sama orang beriman, pakai jilbab dulu, walaupun dia Kristen, karena dia punya kebutuhan kan. Lah kalau tidak, ya sudah tidak usah berjilbab, jangan bertemu orang beriman, perempuan yang bukan mahram. Kalau tidak berjilbab, seperti itu dosa menurut orang Islam kan, jadi jangan ketemu orang Islam. Kesana aja kamu tidak berjilbab ke teman-teman kamu itu kan, merdeka. Apa ruginya orang Kristen dengan Islam? Tidak ada. Tapi kalau dengan aturan penguasa, jangankan orang Kristen, orang Islam. Begitu maling sudah berdebat, pasalnya itu juga bertengkarnya setengah jam selesai, baru pulang-pulang. Nanti ujung-ujungnya, tok palu. Benar atau salah, kalau sudah diketok palu, terima saja. Ah, itu kayak orang bodoh. Nah, kan inilah yang kita mau jelaskan. Sehingga ke depan kita terangkan kepada bapak polisi yang Islam itu, yang Kristen juga kita terangkan. Tidak ada ruginya orang Kristen dengan Quran hadis itu. Karena membebaskan Kristen dengan Injilnya, membebaskan Buddha dengan kitab Vedanya itu, membebaskan Mocetung dengan kitab Mocetungnya itu. Tapi ada data jelas, bukan karang-karang. Merdeka kita. Bagaimana orang Mocetung masuk surga? Kan dia masuk surga juga, ya surga menurut dia lah. Tapi ada kitabnya kan? Merdeka, enggak apa-apa. Enak kalau pakai Islam, tapi kalau pakai Kristen, oh kita di pantainya. Data yang banyak, enggak benar. Karena di Kristennya kan enggak ada. Masa orang di negeri kita aja teroris, enggak tahu orang Islam saja yang dibilang teroris. Kalau yang bukan Islam enggak dibilang teroris. Nah kan, karena aturannya aturan penguasa. Kalau di Quran enggak ada penguasa, yang penting yang benar Allah dan Rasul. Jadi mau penguasa, mau rajelata, mau tukang dagang, mau petani, sama. Yang penting aturan yang maha kuasa, aman. Ini kalau dipahami oleh bangsa Indonesia yang mayoritas Islam, cepat menjadi sejahtera umat ini. Tapi karena tidak mau, maka akhirnya azab yang datang. Nah, akhirnya ya sedekah lazim azab. Kita capek ngurusin sengsara melulu. Minoritas enak-enak, makan enak, kekayaan banyak. Yang mayoritas yang milik negeri ini miskin-miskin. Yang punyanya mayoritas malah lebih miskin. Yang datang pendatangnya, itulah yang dibesar-besarin karena banyak duitnya. Nah, akhirnya kacau, kestabilan, kepemerataan semacam-macam. Pokoknya tengkar melulu. Kalau enggak ditekan-tekan, dipaksa-paksa, diancam-ancam, enggak bisa mempertahankan kebinekaan. Tapi kalau dengan Islam, kebinekaan Indonesia yang paling banyak ruwetnya ini, dengan kesadaran bisa mempertahankan kebinekaan. Kalau dengan ajaran Allah. Tapi kalau bukan dengan ajaran Allah, ajaran penguasa, kebinekaan itu hanya dipertahankan dengan kekejaman, dengan ditakut-takuti, dengan diancam-ancam. Kayak gitu. Maka aturannya tidak membuat jerah, karena pikiran dia lain sama pikiran yang lain. Nah, itulah ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu betul-betul menjadi suatu ketetapan bahwa mustahil kita bahagia dunia akhirat kalau tidak pakai aturan yang menciptakan dunia akhirat itu sendiri. Kepada tentara juga saya sudah bilang, kita masuk surga Pak, mana ya? Ya, mau kita sholat Allahu Akbar. Karena kita mau masuk surganya Allah yang bikin surga kan Allah. Jadi kita bilang Allahu Akbar, berarti Allahu Akbar, hukum Allah diinjak-injak, surga siapa kita masuk? Katanya Pak Komandan, Pak Ustaz, disosialisasikan terus biar rakyat ini paham. Ya. TNI itu bilang begitu. Sama saya di sini, di masjid ini. Karena dia iya rasional itu kan. Masa aturan dia aja kita orang 100 harus taat sama aturan yang dia bikin. Masa iya apa sahabat aturan dia dengan otak kita kan belum tentu sama. Maka saya bilang orang 10 pendapatnya 15. Bagaimana mau jadi kerukunan? Tapi kalau dengan Allah, Allah maha bijak, maha. Wah, udah aman dunia ini. Kapan bulan-bulan Allah kasih jalannya? Amin. Ke depan ini Islam itu sebab kan tadi dibaca ayatnya. Digilirkan itu nanti, diberi kekuasaan, jatuhkan kekuasaan. Kapan kita tunggu-tunggu diberi ini? Kalau diberi, laksan. Enggak ada pikiran lain-lain. Berlaku hukum Allah. Dipelopori oleh mayoritas bangsa ini Islam. Semua yang minoritas apapun namanya, kalau dia punya tuntunan agama merdeka 100% tidak dikurangi. Jadi semua kita merdeka. Alangkan indahnya Indonesia ini menjadi pusat kehidupan dunia wahai paling sini. Baru dunia ini aman, terutama Indonesia paling dahulu aman. Mudah-mudahan Allah kasih jalan ke sana. Dan itu juga kita tidak mau juga atau tidak punya niat juga, tetap saja rencana Allah itu. Allah sudah bilang, aku yang menggilirkan kamu berkuasa apa tidak, itu bukan kamu. Gitu. Jadi kita ya tenang-tenang saja jalan, nanti juga sampai. Tapi apa andil kita? Karena menang masuk surga kita semua? Enggak. karena kalah masuk neraka semua, enggak juga. Andil kamu apa? Menang kamu enggak punya andil masuk neraka. Kalah kamu punya andil, ya itu kamu masuk surga juga. Ini bukan soal menang soal kalah, itu ketetapan Allah. Allah, andil kita pasti belum sampai kepada tahap-tahap yang ketetapan Allah itu, kita mau lewat tahap-tahap ini saja sampai mati kita itu. Lewat kalau Nabi Yusuf tadi, lewat masuk sumur, lewat dibeli sama orang yang tidak berperi kemanusiaan, dijual seperti barang murahan harganya, dibeli sama pengkhianat lagi, masuk penjara lagi, sempurnanya dari orang-orang jahat ini sempurna jadi nabi. Itulah proses yang harus dialami oleh Nabi Yusuf, bukan kemauan bapaknya, kemauan dia juga tidak begitu. Itulah kehendak Allah. Yang ditanya, kamu Yusuf melanggar berapa banyak, dosanya berapa, andil amalnya berapa, itu yang akan membuat dia itu sukses apa salahnya. Bukan soal proses masuk penjara, naik lagi, dipitnah orang, bukan itu membuat dia penjara. Dia itu benar apa salah, surga apa neraka kerjaan itu. Itu andilnya apa untuk surga atau untuk neraka, itu yang ditimbang. Nah, yang berat timbangan ke neraka ke surganya, timbangan amal solehnya berat, maka dia fi satir roh. Dia kalau khafat mazinuhu, ringan pahala amalnya, fa umuhu hawiyah, neraka panas. Madraka maya narun hamia, neraka yang sangat panas. Lain dari itu tidak ada. Kalau tidak kesini ya kesini, kalau tidak kesini ke neraka, tidak ada pilihan. Jadi sekali ini ada pertaruhan dan pertarungan. Apa yang kita pertaruhkan? Semua yang ada. Kemampuan tenaga kita, pikiran kita, harta kita, bila perlu nyawa kita, kita pertaruhkan. Dalam pertarungan apa? Pertarungan menegakkan hukum yang punya surga, yang punya surga dan neraka itu. Itulah hidup. Maka disebut al-hayatu al-iman wal-jihad. Akibatnya mut sayyidan atau iskari karimah atau musayyidan. Tidak ada pilihan. Kapan masanya? Nanti diatur Allah, tidak usah kamu teratur. Atur saja andil kamu apa? Melewati proses-proses yang ada itu. Maka ada proses, ayat mana yang mau dilaksanakan? Ada proses, ayat mana yang dilaksanakan? Bukan menafsirkan ayat yang sudah ditulis ini panjang-panjang, kenyataannya tidak ada. Maka dulu itu ada sebab-sebab nuzul. Ada orang cerai. Bagaimana ini orang cerai ya Rasulullah? Turun Jibril. Kalau cerai begini. Nah, berlaku. Tidak ada orang cerai, turunnya cerai. Itulah turun tafsir sekarang itu kayak itu. Tidak ada urusan dengan kenyataan, yang penting ayatnya tafsir sekian tebal-tebal. Kenyataannya enggak seimbang. Sebenarnya kita ini udah khilafah itu melihat kenyataan. Ini pada berjudi, ayat apa yang mau diturunnya? Ayat judi. Si ayah, saluna ka'anil khomri wal mesiri. Memang ada penjudi. Ini orang sholat. Ya saluna ka'anil khomri wal mesiri. Ada urusan apa baca ayat saluna ka'anil khomri wal mesiri orang sholat? Ya baca ayat sholat, situasinya sholat. Ini enggak. Orang main judi, baca ayatnya, sholat itu harus ikhlas. Ya mana jadi? Maka baca tafsir tanpa membaca ayat yang terjadi. Padahal dulu Nabi itu kejutan begini. Oh, ada orang kelahi. Gimana? Turun ayat. Kalau kelahi begini. Itu. Oh, ada orang mau menipu temannya. Bagaimana ayat penipu ini? Rasulullah masih tak. Bukan dikarang-karang dulu. Nanti cocok, situasi tidak cocok. Pokoknya ini tafsirnya saja, hebat-hebatan. Ini kan cuma jadi ilmu-ilmu kosong ini. Nah itulah sekarang itu, Allah Akbar, kenyataannya Allah kecil, dia bilang cuma Allah Akbar. Mau cocok dengan situasi masa bodoh. Bagaimana? Kalau wa'at orang muslim baca kulwa'at 1,000,000 kali. Hidupnya tidak mahatkan Allah, apa gunanya baca tafsir kulwa'at itu sampai dari 5 tahun pertama sampai tahun terakhir, 5 tahun, kaji di universitas. Hadis ini tentang kulwa'at yang enggak terjadi. Mestinya kulwa'at mahatkan Allah apa enggak? Enggak, itu tafsirnya itu, kenyataan ini. Baca ayat itu, nah bagaimana? Ini enggak, yang penting tafsirnya sudah panjang. Syekh Anu bilang begini, ahad itu maksudnya begini, ahad itu kenyataan masa bodoh itu jalan sendiri. Ini kan fatal, jadi tidak ada gunanya itu. Jadi tidak sesuai dengan maksud ayat itu. Maksud datang ayat itu untuk menghadapi kenyataan situasi yang ada, diatasi. Itulah gunanya dari Nabi itu. Bukan tidak ada kenyataan bahasa tafsir panjang itu di sekolah-sekolah ini sampai 1000 tahun Al-Azhar. Dari tahun pertama Al-Azhar ditimbulkan, syariat Islam berlaku. Begitu 1000 tahun umurnya ngajar tafsir, ngajar hadis selama itu, hukum setan yang berlaku. Tidak berlaku lagi hukum Islam yang dipelajari itu kan. Lalu untuk apa? Karena tidak ada urusannya dengan kenyataan. Padahal ayat itu turunnya karena mengkortir, mengkanter kenyataan. Nah ini dipisah. Akhirnya ada kayak gendeng itu. Negara-negara, agama-agama, gendeng. Apa dikatakan dia beriman? Siapa yang pernah bilang begitu? Nabi enggak, sahabat enggak? Dia sendiri. Oh, dia yang paling benar katanya, kata teman-temannya. Maka ada peristiwa, kiai belau, kiai antiau, kiai-kiai juga. Bingung kita lihatnya. Nah, maka mudah-mudahan sekali lagi kita mohon pada Allah ini, mudah-mudahan kulillahu pemilikan mulut tadi ini gilirannya untuk umat Islam. Dan kelihatannya ada tanda-tanda ayat kurniannya ke arah situ. Walaupun kita tidak paham, tapi tanda-tandanya yang bisa baca, ada-adanya ke sana insya Allah. Cuman masih panjang apa pendek, wallahu a'lam, kita enggak tahu si Allah itu. Madata, tafal gudan, kita enggak tahu. Nah, cuma mohon kita, itulah mudah-mudahan ini memang benarlah istimit. Kalau istilah bahasa Jawa yang ramalan, baik yang orang kafir maupun orang beriman, meramalkan bahwa abad ini abadnya umat Islam. Nah, kebangkitannya Islam. Nah ini ada jalan insya Allah. Jadi kita sekarang jangan pertanyakan kapan menang atau kalah, andil kita apa untuk sampai ke situ. Itu mati sebelum sampai, tetap andilnya membuat dia ke surga atau ke neraka. Menang sampai, tetap bukan menang yang membuat dia ke surga, tetap andil. Jadi dia itulah namanya ibadah. Ya lebih kurang mohon maaf, waktu pas sampai jam 10. Aku berhadap astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.